آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Pada kesempatan malam ini, kembali kita melanjutkan perjalanan kita dari Kitab Tauhid. Setelah kita melewati bulan yang mulia, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, maka semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi kita dimanapun, kapanpun kita berada, sebagaimana Nabi Isa alaihi assalam, "Waja'alani mubarokan aynama kuntu," dan Allah jadikan padaku keberkahan dimanapun aku berada. Keberkahan adalah sesuatu yang utuh, yang mengandung banyak manfaat. Keberkahan umur, walaupun umur kita pendek, tapi semoga yang pendek itu mengandung banyak kebaikan. Dan itulah kata beliau, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Mafhum mukhalafahnya yang bisa dipahami dari lawannya, manusia yang jelek adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Maka tentunya Ramadan telah mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang semakin seorang mukmin mengerti perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Dan di antara sebab terbesar seorang untuk menjadi orang yang bertakwa adalah ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tariqatul Hijratain, at-taqwa dari Talak Ibni Habib, at-taqwa antaj'ala ta'atallah, anta'mala ta'atallah ala nurin minallah. Takwa itu engkau menjalankan satu ketaatan di atas cahaya ilmu dari Allah. Ala nurin minallah. Tarju sawabah. Dan engkau pun mengharapkan pahalanya. Anta'mala ta'atallah ala nurin minallah. Tarju sawabah. Takwa itu engkau menjalankan satu ketaatan karena Allah, di atas ilmu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqabah. Engkau meninggalkan satu maksiat karena ilmu dari Allah, ala nurin minallah takhafu iqabah, karena takut dari azabnya. Sehingga takwa tidak bisa dilepaskan dari nur hidayah. Nur, cahaya, hidayah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah adalah wali, pelindung, pembela orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka minadh dhulumat ilan nur, dari kegelapan kesesatan, kegelapan kesyirikan, ilan nur, kepada cahaya ilmu, hidayatu tauhid, hidayatu sunnah. Itulah keimanan yang diiringi dengan ketakwaan, harus diiringi dengan ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Faballah innila akhsyaqum lillahi wa atqaqum lah." Demi Allah, saya orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Beliau ini orang yang paling takut dan paling bertakwa. Karena Rasul orang yang paling berilmu tentang Allah. Di saat beliau khutbah, maka di saat beliau khutbah menyampaikan, "Lau ta'lamun ma'a'lamu." Kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, "La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka para sahabat pun kemudian menundukkan kepalanya, kemudian mereka menangis. Demikianlah apa yang beliau ketahui dan kita tidak ketahui menjadikan sebab beliau orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian tahu apa yang beliau ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, takut kepada Allah. Jadi, ma'asyiral muslimin, ketakwaan ini betul-betul harus diiringi dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, seorang bertakwa, maka Allah akan berikan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah berikan ilmu atas kalian. Jadi kuncinya ilmu, takwa. Kuncinya mendapatkan ilmu, takwa Allah. Selalu mengiringi dalam kehidupannya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Ramadan yang telah mendidik jiwa-jiwa kita untuk semakin bertakwa, betul-betul di bulan Syawal dan seterusnya, akan terus mendidik kita istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ketaatan. Dan itu yang paling dicintai. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla, dalam hadis Aisyah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang langgeng, mudawam, istimrar. Kana an-nabiyyu idza 'amila syai'a aqqanahu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Adalah nabi apabila mengamalkan suatu perkara, atqadahu, dia mutqinkan. Dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah dia jalankan. Maka ibadah di bulan Ramadan kita jaga semampu kita, walaupun mungkin sedikit. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan 2-3 kali, maka jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah membaca Al-Quran. Istimrar, walaupun sedikit yang dibaca, dipahami, itu lebih baik. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menjalankan qiyamul lail, tarawih, dan witir, maka jangan sampai berhenti. Karena Nabi idza amila syai' aqqana, dimutqinkan, walaupun sedikit. Yang tadinya 11 menjadi 3 rakaat witir, terus menerus dijaga, itu lebih baik. Lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah sesungguhnya amalan yang harus diperhatikan oleh seorang hamba meraih umur, kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Bertambahnya umur, semakin bertambah amalan. Baik, kita masuk pelajaran kita. Nah, pelajaran kita masih membahas tentang babu minasyirki. Bab termasuk perbuatan kesyirikan. Apa itu? Iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Seorang beramal dengan keinginan mendapatkan dunia. Seorang beramal dengan berkeinginan mendapatkan dunia. Seorang beramal soleh, ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi untuk meraih mendapatkan dunia. Jadi termasuk perbuatan syirik jika seorang beramal dengan suatu amal ibadah untuk mendapatkan dunia. Tayyib. Dalilnya sekarang, dan sudah kita sebutkan beberapa contoh yang dimaksud mendapatkan dunia. Tayyib. Maka contoh-contoh yang sudah kita lewati semoga semakin memperjelas pembahasan. Sekarang saya akan membawakan dalilnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat ke-15. Surat Hud ayat yang ke-15. Qauluhu ta'ala mangkana barang siapa yuridul hayatad dunya, yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan dunia. Siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, maksudnya al-baqa fid dunya. Kata Syekh Utsaimin, al-baqa fid dunya, barang siapa yang menginginkan langgeng hidup di dunia. Tayyib. Wazinataha, dan menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia, harta, anak, istri, perkebunan, peternakan, emas, perak, kendaraan, itu zinatad dunia. Maka kata Allah, nuwafi ilaihim a'maluhum fiha. Maka kami akan penuhi, nuwafi, kami akan berikan kepada mereka di dunia. Nuwafi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka di dunia. Baik. Kami akan berikan kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia. Wahum la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah apa yang mereka lakukan. Namun ulaika lahum fil akhirati illa naru. Namun untuk mereka di akhirat api neraka, kecuali api neraka. Namun laisa lahum fil akhirati illa an-naru. Namun kata Allah, tidak ada bagi mereka balasan di akhirat kecuali neraka. Yang kedua, wabatilun ma sana'u fiha, dan hapus, lenyap, ma sana'u fiha, apa yang mereka lakukan di dunia. Apa saja yang mereka lakukan di dunia, hapus di hadapan Allah. Wabatilun makanu ya'malun, dan batil, kebatilan apa yang mereka kerjakan. Itu dalam surat Hud ayat 15. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini kita ulang kembali penjelasan ayat. Yang pertama, man kana yuridu al-hayatad dunya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia? Apa yang dimaksud kehidupan dunia? Al-baqa fiha, kekal. Apa ada orang yang ingin hidup kekal di dunia? Ada. Orang musyrik. Mereka menginginkan la yu'ammar alfasanah wa ma huwa bimuzakhsihi minannar. Mereka menginginkan la yu'ammar, kalau diberi umur alfasanatin, 1000 tahun. Ternyata ketika berangan-angan kalau seandainya diberi umur 1000 tahun, mereka ternyata, apa kata Allah? Wama huwa bimuzakhsihi minannar. Ternyata tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Jadi orang-orang musyrik takut dengan kematian. Inginnya hidup bersenang-senang selamanya kalau bisa. Maka mereka berangan-angan kalau diberi umur 1000 tahun. Barakallahu fiik. Itu mereka. Wazinata. Yang kedua, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang kekal dan perhiasannya. Apa yang dimaksud perhiasan dunia? Qala. Yang dimaksud perhiasan dunia, kata Syekh Utsaimin, yang pertama, al-malu, harta. Harta itu adalah perhiasan dunia. Apa yang antum miliki dari dunia, itu hiasan saja. Namanya hiasan di sawang, dipandang. Begitu. Yang kedua, wal-banin, anak-anak. Itu juga perhiasan keluarga. Suami istri akan semakin indah kehidupan keluarga mereka ketika lahir buah hati mereka, anak. Itu juga perhiasan. Ingin mendengar di rumah tangisan bayi. Ditunggu-tunggu 10 tahun kok enggak ada tangisan bayi di rumah ya. Karena belum punya anak. Kangen dengan tangisan bayinya, itu menunjukkan perhiasan saja. Yang ketiga, wanisa, istri. Suami akan semakin indah ketika punya harta kalau dia punya istri. Iya. Maka wanita itu hiasan dunia. Semakin dia berhias keluar ke rumahnya, semakin menjadi fitnah kaum laki-laki. Semakin berhias wanita keluar rumah, itu semakin jadi fitnahnya kaum laki-laki. Karena apa? Karena itulah hiasan dunia. Makanya wanita disuruh ditutup rapat. Sebagaimana wanita-wanita Ansar, begitu turun ayat hijab, dia ambil tirai rumahnya, Tidak dijahit, tidak dibikin model-model, langsung menutupi tubuhnya. Cuman kelihat matanya saja. Begitu cepatnya wanita Ansor mendengar perintah Allah. Keluarnya dia berhias jadi fitnah, bukan tambah cantik. Jadi fitnah bagi laki-laki. Cantik di depan suami betul. Yang keempat, wal hars. Hars yakni tanaman, kebun. Kebun itu juga perhiasan dunia. Wal an'am, peternakan, kambing, sapi, unta. Semua perhiasan dunia. Wal khail musawwamah, kendaraan yang ditambat. Karena dulu kendaraannya kuda dan unta. Himar bighol. Kalau sekarang kendaraan yang namanya mobil. Itu keindahan dunia. Sudah punya rumah, punya istri, punya anak, tinggal punya apa? Mobil untuk ngangkut anak. Semakin indah dunia dia. Tapi itu perhiasan saja. Tidak kekal maksudnya. Seperti bunga yang indah, lama-lama menguning, lama-lama ambrol. Sesaat saja. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 14. Kama qala ta'ala zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa wal banin. Zuyyina, telah dihias-hiasi oleh Allah untuk manusia. Zuyyina linnas, telah dihias-hiasi oleh Allah untuk manusia. Manusia secara umum mesti memiliki naluri, keinginan. Apa itu? Hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Satu, demen syahwat. Minan nisa, kepada wanita, maksudnya istri. Hubbus syahawat minan nisa, kecintaan syahwat dia kepada istri-istri. Istri satu belum cukup, mampu dua. Dua mampu tiga, mampu empat. Mandek. Bukan cukup satu, dua. Tidak usah membohongi diri. Laki-laki itu butuh sesuatu yang bisa menjadikan hidup itu semakin indah. Barakallahu fikum. Walbanin juga apa? Anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan minad dahabi wal fiddah, perhiasan berupa emas dan perak. Emas dan perak itu perhiasan dunia. Sehingga wanita telinganya dikasih emas. Kenapa dihiasi? Supaya semakin indah. Laki-laki haram pakai emas. Jam atau kalung untuk wanita. Wal khailil musawamah, kendaraan yang ditambat, kuda. Kuda yang tunduk. Kapan dinaiki, kapan disuruh lari, tunduk. Tunggangan yang menyenangkan. Wal an'ami wal haras, peternakan-peternakan. Wal haras, pertanian. Dalika mata'ul hayati dunya, itulah mata kesenangan kehidupan dunia. Manusia itu telah diciptakan oleh Allah, tabiatnya mencintai itu. Dan itu hal yang mubah. Hal yang mubah tidak boleh menjadikan melanggar Allah dan Rasul. Cinta sama anak dan harta sampai lupa sholat. Namanya kamu tertipu dengan keindahan dunia. Cinta kepada kendaraan, cinta kepada perhiasan, sampai melupakan agamanya. Namanya tertipu. Maka jangan tertipu. itu hanya mata kesenangan sesaat. Maka dikatakan mata'ul hurur, kesenangan yang bisa menipu orang. Yang seharusnya akhirat lebih baik, yang dikejar dunia, itu namanya tertipu. Mengejar dunia dengan akhirat, mana lebih utamakan? Mengejar akhirat. Maka jangan sampai kecintaan kepada anak, istri, kendaraan, perhiasan, peternakan, pertanian tadi meninggalkan berjuang di jalan Allah. Itu poin yang kedua, makna zinah. Poin yang ketiga dalam ayat ini, mankana yuridul hayatad dunya nuwafi ilaihim. Kami penuhi. Fi'lun mudhari' mu'tal akhir. Nuwafi itu dalam bahasa Arab fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ada huruf ilat di akhirnya. Majzumun, dijazmkan bihadfi harfil illat, dengan membuang huruf illat ya. Nuwafi ada ya-nya, tapi di sini jazm, sehingga ya-nya dibuang dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa? Kenapa dibuang ya-nya? Li'annahu jawabus syarat. Jawab syarat. Yang namanya jawab syarat jazm. Mangkana yuridu, yuridu fi'il syarat, jawaban syarat adalah nuwafi. Wal makna, sehingga makna kalimat nuwafi ilaihim, annahum yu'tuna ma yuridun fid dunya. Maksud ayat, kami berikan untuk mereka apa yang diinginkan di dunia, apa yang diangen-angen oleh orang ini, Allah berikan di dunia. Apa angen-angennya? Diberi. Wa min dalik kufar, dan diantaranya adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. La yas'aun illa lidunya wa zinataha. Orang kafir, mereka itu tidaklah berusaha di dunia ini, illa lidunya, kecuali untuk dunia. Waktu adalah uang. Jadi waktu 24 jam itu habis untuk mencari dunia mereka. Wazinataha, dan untuk dunia, perhiasan dunia, mengumpulkan dunia. Maka faja'alat lahum thayyibatuhum fi hayati dunya, Allah jadikan untuk orang kafir ini, na'am, thayyibatuhum, kesenangan, keindahan, keindahan mereka, kebaikan-kebaikan dunia mereka, fi hayatihimud dunya, hanya saat hidup di dunia. Mereka bisa makan lezat, tidur nyenyak, punya anak, punya istri, punya sekian banyak kenikmatan di dunia saja. Berlezat-lezat di dunia saja. Allah penuhi untuk mereka apa yang mereka inginkan. Namanya orang kafir, laki dengan istrinya tidak puas. Hanya dengan siapa? Laki-laki. Kawin sama laki-laki, tidak puas dengan perempuan. Ta'udzubillah min dzalik. Lama-lama sama hewan, na'udzubillah min dzalik. Akalnya kemana? Ya mereka orang kafir, tidak puas dengan istrinya, dengan laki-laki, tidak puas dengan laki-laki, dengan hewan, akhirnya na'udzubillah. Itu kalau mereka orang kafir mungkin. Kenapa? Ingin mencari kepuasan, kenikmatan dunia. Semua yang dicicipin, kayak apa sih rasanya? Tidak ngerti halal dan haram. Semua dicicipi, semua daging. Sampai yang tidak pantas dimakan, dimakan. Na'udzubillah. Janin, janin dikeluarkan. Janin orang dikeluarkan, dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun alasannya itu kekuatan, itu kesehatan. Kalau mereka yang melakukan, pantas. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala ta'ala, hal seperti ini seperti yang Allah katakan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha wa yauma yu'radu, pada hari ditampakkan, dihadapkan kepada Allah, dihadapkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir kepada Allah, 'alan nar, dihadapkan di depan neraka. Orang kafir dihadapkan di depan neraka. Adhabtum thayyibatikum, apakah telah hilang, lenyap bagi kalian kenikmatan, kesenangan, kesenangan kehidupan dunia, wastamta'tum biha, yang kalian telah bersenang-senang dengannya di dunia, kelezatan dunia hilang? Padahal dulu di dunia segala jenis makanan dia bisa dapat. Begitu dihadapkan di hadapan neraka, kemana kenikmatan dulu di dunia? Hilang semua. Begitu orang kafir. Di dunia diberi sekian banyak kenikmatan, begitu dihadapkan di hadapan neraka, kenikmatan tadi hilang semuanya. Lupa semuanya. Sudah lupa semuanya. Walihada lama baka Umar, diriwayatkan takala Umar bin Khattab itu menangis. Kenapa menangis? Hina ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad asara fi janbihil firasy, ketika Umar bin Khattab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi, apa yang beliau lihat? Bekas qad asar, telah membekas fi janbih, di lambungnya atau di pipinya. Apa itu? Al-firas, tikar. Jadi Nabi sareknya itu tidur di atas tikar. Begitu terbangun, di pipis beliau, pipi beliau ada garis-garis apa? Tikar. Tidak pakai bantal. Di masjid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat orang yang dicintai oleh Allah di dunia kok tidur seperti ini. Bukan kasur yang tinggi, empuk, nyaman, pakai tikar. Membekas di janbih, di lambungnya atau di pipinya. Faqala mayubkik, maka Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, mayubkik, apa yang membuat kau menangis? Qala ya Rasulullah, duhai Rasulullah, Kisra wa Qaisar, Raja Kisra, Raja Kaisar di Mesir sana. Ya'isan fima ya'isan fihi min na'im. Raja-raja ini, keduanya hidup dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Namanya raja. Tidurnya di atas kasur yang empuk, nyaman. Dikawal oleh sekian banyak pengawal. Nyaman tidurnya. Tapi anda ya Rasulullah, wa anta ala hadhil hal, tapi anda tidur di atas lantai pasir, hanya beralaskan tikar. Begitu bangun, bekas-bekas tikarnya di pipinya. Bagaimana saya tidak sedih ya Rasulullah? Anda orang dicintai oleh Allah. Faqala Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum. Raja Kaisar, Raja Kisra, mereka itu suatu kaum yang disegerakan oleh Allah. disegerakan untuk mereka kelezatan-kelezatan kehidupan dunia. Jadi kehidupan kesenangan itu disegerakan di dunia, tapi di akhirat tidak dapat kecuali neraka. Milih mana? Begitulah bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedih, bahkan berbahagia. Tidak menjadikan mundur meninggalkan dakwahnya, walaupun harus tidur di atas lantai beralaskan tikar saja sudah cukup. Itulah dunia bagi dia. Wa fil haqiqah hiya dararun alaihim. Maka hakikat kelezatan, kesenangan, kehidupan dunia untuk orang kafir doror, bahaya bagi mereka. Kenapa? Karena idza intaqalu min darin na'im ilal jahim sara alaihim asyad wa adham fi faqdi ma mata'u bihi minad dunya. Karena mereka apabila telah pindah dari darin na'im, tempat penuh kelezatan dunia. Apa itu kelezatan dunia tadi? Raja-raja diberi kenikmatan yang luar biasa. Lalu nanti mati pindah ke neraka jahanam. Hah? Berapa umur kita di dunia? Berapa umur para raja yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia? Sebentar. Tapi begitu mati karena mereka orang kafir, masuk jahanam. Ini sungguh sara alaihim asyad wa a'dham. Sungguh ini perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Fi faqdi ma mata'u, dengan hilangnya apa yang mereka telah bersenang-senang bihi fid dunya, di dunia ini. Barakallahu fiik. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin, barakallahu fiikum, orang kafir diberi oleh Allah kenikmatan dunia itu memang untuk sekedar sesaat saja. Kul tamatta bikufrika qalilan. Katakan Muhammad, tamatta bikufrik, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu. Lihat, dia bersenang-senang dengan kekufurnya, bebas. Namanya orang kafir sebebas-bebasnya. Jangan pedulikan saya. Sampai tulis di kaos, kalau saya penduduk neraka, jangan pedulikan saya. Di kaos ditulis. Kita harus peduli dengan saudara. Bagaimana tidak seorang masuk neraka? Mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kesenangan dunia ya ibadallah hanya sesaat. Kalau antum masukkan jari ke lautan kehidupan dunia, maka fandur madza yarji', lihat air yang ada di jarimu, itu kehidupan dunia yang sedikit. Adapun kehidupan akhirat seluas itu, sepanjang itu nanti. Maka jangan tertipu. Kul tamatta bi kufrika, kata Allah, qalilan, sedikit. Jadi kesenangan yang sedikit. Maka orang mukmin memilih kesenangan yang panjang, abadi di akhirat. Maka ditutup ayat ini, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak dikurangi oleh Allah. Ai al-bukhsu an-naqs, dikurangi. La yanqusun mimma yujazun fihi. Tidak akan dikurangi apa yang akan dibalas oleh Allah untuk mereka. Ada balasannya. Kamu sekarang bersenang-senang mengingkari kepada Allah dan Rasul dengan diberi banyak kenikmatan, nanti ada balasannya. Lianna Allah adlun, Allah maha adil. Wala yadlim, Allah tidak pernah mendolimi orang. Fayu'tun ma'araduh, Allah berikan untuk mereka apa yang mereka inginkan. Jadi nikmat agama, nikmat yang lebih sempurna. Nikmat dunia, nikmat yang bisa didapat oleh orang kafir. Jadi kalau antum punya agama, itu jauh lebih besar nikmatnya. Kenapa? Antum akan mendapatkan dengan berjalan di atas agama Allah dan sunnah nabinya, mendapatkan surga abadi. Orang kafir, mereka berjalan di atas jalannya syaitan, bersenang-senang di dunia sesaat dan kembalinya neraka. Mana yang lebih besar nikmatnya? Maka syukuri nikmat agama ini. Bersyukur mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhid was sunnah. Jauh lebih besar nilainya dibandingkan dapat dunia. Seandainya antum disuruh tidak sholat isya, sudah kamu berhenti sholat isya sekarang, nanti kamu pulang membawa satu kresek uang 1 miliar, atau mau apa tidak? Kalau orang yang ngerti agama, saya tidak mau. Sholat isya lebih mahal dari sahabat uang sekresek 1 miliar tadi. Itu orang yang punya iman. Sehingga akhirat bagi seorang mukmin jauh lebih mahal daripada dunia. Maka jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Ulaika, mereka itu al-musmasyaru ilaihi alladzina yuridul hayatud dunya wa zinataha laisa lahum fil akhirati illa. Mereka itu orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, tidak ada balasan di akhirat kecuali api neraka. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita di atas sunnah Nabi SAW dan mengikuti dakwah tauhid, dan Allah selamatkan kita dari segala kejelekan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Wa ahruta wa alhamdulillah. Subhanakal bihamdik. Asyadu ala astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.